Seneng sen tak rasa ke embuk piye akhire kalah adi welas asik antuk mati kroso bere antuk ngasor ngabut tangis tresno iki ora pamre lerangin segera buka atiku karang kepingin tengah laut kuat ke aku tak santai ku jeng kenceng ra bakal tak ujege amarga suci ning tresnaku namung ganggu. Yang pancen jodoh.